Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faqala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, al-khamisu al-fi'liyatu. Ini yang kelima, al-fi'liyah. Di sini kan musannif hanya menyebutkan tiga ya, yang wajib disertai dengan fa pada jawab, jawab syart. Ya. Apabila jawab syartnya itu jumlah yang gak layak jadi jawab. Semisal dia tolabiyah atau jumlah ismiyah. Ya. Atau jumlah fi'liyah yang disertai dengan nafyun selain lam dan la. Nah, yang kelima, atau kemarin tolabiyah yang fi'ilnya adalah jamid ya. Nah, ini yang kelima, al-fi'liyatu allati fi'luha maqrunun biqad. Dia jumlah fi'liyah, jawab syartnya, namun disertai dengan qad. Ya, maka enggak layak jadi jawab syart, mesti pakai fa, faqad. Ya, inijtahada Zaidun faqad faza. Ya, enggak boleh qad faza. Ya, seandainya enggak ada qadnya boleh. Inijtahada Zaidun faza. Maka faza jawab syart. Ya. Jika Zaid sungguh-sungguh, maka sungguh dia beruntung. Nah, baik. Kan banyak tuh di Al-Qur'an ya. Wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azim. Ya. Baik. Wa may yusyrik billah, kan banyak tuh. Ya, faqad dhalla dhalalan ba'ida gitu ya. Ya. As-sadis, al-fi'liyatu allati fi'luha maqrunun bi harfi tanfisin. Harfu tanfis, ingat? Saufa atau sin ya. Nah, jumlah fi'liyah jawab syartnya, namun fi'ilnya ternyata diiringi oleh huruf tanfis. Ya, in ijtahad, in tajtahid, ya, tajtahid fi'lu syart majzum, fasaufa tafuzu. Seandainya enggak ada tanfis, in tajtahid tafuz gitu kan. Tafuz. Tafuz. Namun karena diiringi oleh saufa, maka enggak bisa beramal dia. Tafuzunya tetap marfu. Ya. Bidommah dan adanya huruf waw. Tafuzu. Nah. Berarti fasaufa tafuzu atau fasatafuzu. Kalau sinnya itu harfu tanfis. Ya. Waqad nadzama ba'duhum hadhihi al-mawadhi'ah. Nah, sebagian mereka, sebagian ulama nahwu menazamkan lima ini. Lima tempat yang apabila enggak layak jadi jawab syart mesti diiringi oleh fa. Rabithah li jawab syart. Ismiyatun talabiyatun bijamidin wa bijamidin wa bima waqad wa bilan wa bitanfisi. Yang pertama, apabila jumlahnya yang menjadi jawab syart ternyata jumlah ismiyah, mesti pakai fa. Talabiyah, ya, fi'il amr atau fi'il nahyun. Atau fi'ilnya jamidin, jamid misal asa. Jamid paham ya? La yatasarraf. Artinya fi'il jamidnya tersebut hanya dalam bentuk fi'il madi aja atau fi'il mudori aja atau fi'il amr aja. Ya. Baik. Wa bima dan juga dengan apa? Wa bima qad wa qad ya wa bilan wa bitanfis juga dengan ma nafiyah dan lan nafiyah kan yang selain yang penting selain la dan lam ma nafiyah ya dan lan nafiyah wa qad juga dan tanfis. Fahadihil mawadi'u yajibu rabtuha bil fa. Nah, mawadi tempat-tempat ini wajib dirabat ya dengan fa. Ma'ada al-jumlata al-ismiyata. Selain jumlah ismiyah. Ya, selain jumlah ismiyah, fa innaha la tata'ayyanu fiha. Ya. Nah, selain jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah itu enggak dapat ditentukan di situ. Bal turbatu biha au bi idza al-fujaiyah. Ya. Nah, yang jumlah ismiyah itu mesti dirobit dikaitkan dengannya dengan fa atau dengan idza al-fujaiyah. Kamisali al-musannif. Seperti contoh yang diberikan oleh musannif. Mesti pakai fa sababi atau ida fujaiyah. Wa intusibuhum sayi'atun bima qaddamat aydihim ida hum yaqnatun. Baik. Paham sini? Sip. Ya. Ambil nih, pinjam itu dulu. Punya saya belum datang, masih on the way. Antum sih nyuruhnya, ternyata itu Surabaya. Udah mau beli yang di Jakarta, nah. Baik, lanjut lanjut. Wa inna ma wajaba dzalik. Ya. Dan sesungguhnya wajib disertai dengan fa sababiyah, fa rabithah tadi. Ya. Liyahsula ar-rabtu bainahu wa baina syartihi. Agar ada rabat, agar ada ikatan. Ya, antara jawabu syart tadi dengan syaratnya. Ya, dengan jawabu syart tadi, apakah tadi dia jumlah ismiyah atau yang lainnya tadi. Supaya ada korelasi. Nah, gitu. Ya. It biduniha la rabta. Karena kalau tanpa ada fa, enggak ada pengaitnya. Enggak ada pengikatnya itu. Ya. Nah, li adami salahiyatil jawabi li mubasyaratil adati. Karena tidak ada kelayakan jawaban. Ya, ketika dia berjumpa dengan adatu syart tadi. Ya. Nah, ini. Enggak layak dia jawab itu. Misalnya kita katakan tadi, ya, intusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim hum yaqnatun. Nah, itu enggak cocok. Ya. Misalkan saya katakan lagi, in tazur Zaidan, ya. Kita kasih jawab syaratnya talabiyah. Idribhu, begitu kan? Jika engkau mengunjungi si Zaid, pukul dia. In tazur Zaidan, idribhu. Ini enggak cocok, mesti pakai fadribhu. Nah. Nah, itu ada solahiyah, ada kelayakan untuk jawab syarat tadi. Baik. Wa khassatil fa'u bidzalika. Ya, dan fa khusus dengan ini. Lima fiha min ma'na as-sababiyyati wa ta'kibi al-munasibi lil jazai. Ya. Karena fiha, karena pada huruf fa terdapat di dalam fa ini terdapat makna sababiyah, makna ta'kib setelahnya tadi. Yang dia munasib, cocok, layak lil jaza. Ya, dengan jaza ya. Al musabbabi an syarti wal muta'aqqabi ba'da. Yang dia apa namanya, yang disebabkan dari syarat tadi. Ya, syarat yang setelahnya, yang diakibatkan setelahnya tadi. Wala yajuzu hatfuha. Dan enggak boleh dihadap fa tadi illa fi daruratin au nudurin, kecuali dalam darurat syair atau dalam hal yang nudur, sesuatu hal yang jarang. Ya, suatu hal yang jarang. Fal awwalu, kalau yang darurah ya, ka qawlihi man yaf'al al hasanati, man yaf'alil hasanati Allahu yashkuruha. Ya. Perhatikan sini, mana syahidnya di sini? Allahu yashkuruha ya. Ini kan harusnya fallahu ya. Karena jawab syartnya itu berupa jumlah ismiyah. Wasyarru bisyarri indallahi mil mislan. Siapa yang melakukan berbagai kebaikan, Allah akan yashkuruha. Apa? Allah akan mengapresiasinya. Wasyarru bisyarri, keburukan dibalas dengan keburukan, indallah, di sisi Allah mislan, keduanya sama, serupa. Ya. Nah, ini kenapa kok enggak pakai fallahu padahal itu? Ya, itu ay faullahu yashkuruha, ini darurat syair. Wasani yang kedua, yang nudur yang jarang tanpa fa, kaqaulihi alaihi salatu wasalam fi sya'ni al-luqatah. Semisal sabda Nabi SAW terkait tentang barang temuan. Fa in jaa sahibuha, in jaa ini syartnya jaa fil syart sahibuha. Ya. Mana jawab ushat dan itunya? Apa namanya jawab ushatnya? Istamti gitu kan? Ya. Kalau datang pemiliknya balikin. Wa illa, tapi kalau enggak datang ya, maka istamti biha. Berarti apa? Fastamti gitu kan? Ada jawab ushat fastamti biha. Nah, ini kok enggak ada fa-nya? Ya. Ya. Ya itu apa namanya? Nudur jarang, tapi lihat di footnote akhraja al-Bukhari bila bihadha lafdhi wa akhraja Muslim bila lafdhi wa illa fastamti biha an Ubay bin Ka'ab. Namun dalam hadis Ubay bin Ka'ab dengan lafaz seperti ini juga ada fa-nya. Wa illa fastamti biha. Kalau enggak ada datang pemiliknya, maka manfaatkanlah. Ya. Enggak apa-apa dimanfaatin. Nah. Simpan mana dulu nih? Mana lagi tadi? Fa in kana al jawabu yasluhu ay yakuna syartan kal mudari'i al musbati aw al manfi bila wa aulam aw al madi al mutasarrifi al mujarradi biqat lam yajib iqtiranuhu bil fa nahu in jaa zaidun yakum amrun aw la yakum aw lam yakum aw qama. Nah. Ya. Halo. Mana tadi? Kata beliau fa in kana al jawabu yasluhu ay yakuna syartan. Ya, kal mudari al musbat. Nah, apabila jawab ushatnya itu ya, dia layak bisa jadi syarat. Semisal mudari yang musbat bukan manfi. Ya, musbat. Paham ya sini ya, mudari yang musbat. Atau kalaupun dia manfi, manfinya dengan la atau dengan lam. Kan tadi dikecualikan itu manfinya dengan la dan lam. Ya. Nah, kalau dia manfinya dengan la atau lam, atau dia mudorinya musbat, atau mudorinya mutasarrif, ya. Al-mujarrad biqat. Ya, mudorinya tersebut mutasarrif, ya. Yang dia terbebas dari qat, maka enggak wajib iktiranuhu bil fa. Enggak wajib diiringi oleh fa. Contoh in jaa zaidun yakum amrun. Baik, ini kan jelas ya, yakum amrun jawab ushat. Ya. Nah, sekarang kalau manfi. Ya. Kalau manfi in jaa zaidun yakum amrun. Nah, sekarang kalau manfi, manfinya itu dengan la. Berarti gimana? Lam yakum amrun, enggak pakai fa. La yakum amrun, enggak pakai fa. Enggak wajib. Boleh enggak pakai fa? Boleh. Fala falam ya. Fala yakum. Boleh pakai fa. Ya. Namun boleh juga tanpa fa dan dia tetap fi'il mudhari majzum sebagai jawab ushat. Ya. Atau dia madi. Tapi madinya mutasarrif. Madinya mutasarrif dalam artian fi'il madinya itu ada fi'il mudarinya, koma kan ada yakum dan terbebas dari qot. Berarti gimana? Boleh. Ya, in jaa Zaidun qoma Amrun. Enggak perlu pakai faqoma. Ya. Ngerti enggak sini? Ada pertanyaan enggak? Sebelum kita lanjutin nih. Nah. Mudah semua? Mana lagi tadi? Berisik bunyi kopi ya. Halo, sabar bentar. Ini gara-gara Nabil nih. Masih taunya Surabaya. Lama deh. Hah? Ini hanya boleh yasluh ayakuna syartan kal mudari al musbat bila fa. Boleh pakai fa. Ya. Boleh tanpa fa. Nah. Kalau pakai fa boleh enggak? Boleh. Bagusnya pakai mana? Enggak usah pakai fa. Bagusnya enggak usah pakai fa itu. Ya. Karena nanti ketika antum pakai fa, misalkan in jaa Zaidun falam. Misalkan kalau lam jelas dah, lam yakum, yakumnya majzumnya bukan sebagai jawab besar ya. Tapi majzumnya dengan lam. Nah, sekarang kalau la fala yakumu akhirnya jadi apa? Marfu. Fala yakumu. Ya. Boleh juga la yakum. La yak fala yakum amrun. Ya, la yakum amrun dia tetap beramal, tapi kalau pakai fa diiringnya ada fa-nya itu ya udah selesai. Ya. Menurut pendapat yang rajih, fa ini mencegah amal dari yang sebelumnya. Amalnya in, ya. Berarti in terhalang oleh fa. Berarti fala yakumu. Kalau enggak usah pakai mau tetap majzum tuh si yakum, fa-nya dihilangkan. Fala ya, la yakum amrun. Karena la do'if. La itu do'if. Dia tetap bisa beramal. Sama kayak ayat. Sama kayak antum mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Gitu kan? Kok di situ? Mana lagi? Misalkan ada amil nasab fi'il mudhari ditenggari oleh la. Ya. Misalkan apa? Ya. Yuridu an la yadhhab. Yuridu alla yadhhaba. Ya. Ashhadu alla ilaha itu bukannya. Ya pokoknya seperti itu. Terus ada lagi yang mau tanya? Wa qawluhu au idza bi idza al-fujaiyah. Ini pada jumlah ismiyah sebagai jawab busat nanti bimalinas bimalijazmin jawab busat. Ai al-mansubatu ila al-fujaiyah. Yang dinisbatkan kepada fujaah. Ya, bidomin fa wal mad dengan ada domah fa fu, ada mad ja. Wahia mulaqatu syai baghtatan. Yaitu berjumpa dengan sesuatu secara tiba-tiba. Wala takunu illa ma'al jumlatil ismiyati kama taqaddama. Dan yang namanya ida fujaiyah ini tidaklah dia melainkan bersama jumlah ismiyah saja sebagaimana yang lalu. Ya. Walam yuqayyidu al-mus walam yuqayyid al-musannifu. Ya, lam yuqayyid al-musannifu bi kauniha ismiyatan istighna'an bi fahmi dhalik minal misali. Ya. Dan musannif lam yuqayyid tidak mengikat, artinya tidak mempersyaratkan. Dia mesti ismiyah, yang idza fujaiyah itu mesti ismiyah. Ya. Kan musannif enggak demikian tuh. Kenapa istighna'an itu sudah cukup bi fahmi dzalika minal misal. Untuk memahami itu dari contoh. Contohnya bahwa intusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Hum yaqnatun kan jumlah ismiyah, hum mubtada yaqnatun fi mudhari fi mali raf'in khabar. Khabar mubtada. Hum ya mubtada. Wa inna maqamat maqama alfa. Ya, li'annaha asbahatha fi kauniha la yubtada'u biha wa la yaqa'u illa ba'daha ma huwa. mu'aqabun bima ba'dahu ba'daha. Dan dia menempati posisi fa, si ida tadi, ida puja, ia kan menempati posisi fa ya. Intusibum sayyatu bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Ya. Baik. Kalau contoh dari kita sendiri misalkan apa? Ya, mata tazur Zaidan ida huwa, jika engkau kapan saja engkau kunjungi si Zaid, maka tiba-tiba dia apa? Kalau kita kunjungi si Zaid, ida huwa naimun gitu kan. Misalkan ya, mata tazur Zaidan ida huwa naimun. Kan huwa naimun jumlah ismiyah ya. Nah, ini ida itu manzilahnya, kedudukannya seperti manzilah fa, li'annaha asbahat ha, karena si ida ini serupa dengan fa, fi kauniha, yaitu sebagai statusnya la yubtada'u biha. Ya, dia tidak ada yang mendahuluinya, dia tidak didahului ya oleh yang lain. Ya, wala yaqa ila ba'da ma huwa mu'aqqabun bima ba'daha, dan tidaklah dia terletak kecuali setelahnya itu, itulah akibat dampak ya dari yang setelahnya tadi. Wa huwa ba wa hal hiya harfun au dharfu zaman au makan khilafun. Ana sekarang idza itu, idza fujaiyah itu apakah huruf atau dharf zaman atau dharf makan? Itu khilaf. Ada selisih pendapat wal awal, namun yang pertama berarti dia apa? Huruf. Arjahu, itu yang lebih kuat, yang lebih rajih pendapatnya. Baik. Nabi Luda Syekra. Yang mix Arabica sama Robusta ini. Wanginya mantap. Kayak buru-buru ke naik gunung lagi ya. Kayak begini di atas gunung ya. Hei, dah ada yang mau ditanya di sini dari pembahasan ya iktiran lupa dijawab syar. Khalas. Summa qala al-musannif wa dzakara sahibul ajrumiyyati fil jawazin kaifama. Nah, sahibul ajrumiyyah, penulis kitab al-ajrumiyyah, menyebutkan ya termasuk diantara jawazim adalah kaifama. Nahu kaifama taf'al af'al, bagaimanapun kau lakukan, aku lakukan. Berarti kalau menurut penulis kitab al-ajrumiyyah Ibnu Ajurram ya, taf'al fi'lu syart ya, af'al jawabu syart. Wal jazmu biha, namun jazm dengan kaifama, madhabun kufiyun, itu adalah madhabnya orang-orang yang kufah sana. Walam nakif laha ala syahidin fi kalamil arabi, namun kita tidak, lam nakif artinya kita belum mendapati ya, laha akan jazmnya fil mudhari dengan kaifama itu ala syahidin, kita belum mendapati ada syahid, ada bukti dari ucapan orang-orang Arab terdahulu ya. Taib. Waqad yujzamu bi idza fi darurati syi'ri. Dan terkadang fil mudhari dijazmkan dengan idza. Ini bukan idza fujaiyah ini. Ya. Namun idza yang lain. Ya. Taib. Idzanya ismu syart. Ya, dia darab, darab zaman idza. Ya. Kaqaulihi idza tusibka khasasatun fatajammali. Ya, apabila khasasah, kesusahan tusibka menimpa engkau. Ah, tusibka, lihat di situ fi'lu syar. Asaba yusibu. Ah, gitu kan? Asaba yusibu. Apabila khasasah, kesulitan, faqr menimpa engkau, fatajammali. Ya. Maksudnya apa kata Jamali? Isbir ala syiddah. Ya. Bersabarlah dengan baik. Fa rabitah li jawabi syart. Faknya rabitatun li jawabi syart. Fatajammal fi'il amr mabni ala sukun. Di harakati kasrah kenapa? Li ajli iqafiyati syi'ri. Karena akhir syair. Baik. Nah, fatajammal jumlah fi'il amr itu dan fa'il domir mustatir wujuban takdiru anta fi mali jazmin jawabu syart. Baik. Qala asy-syarih wa qawluhu kaifama ila akhir. Kaifama ismun maudu'un fil asli li dalalati alal hal. Ya. Nah, kaifama dia isim menurut asal yang menunjukkan kepada al hal. Keadaan. Ya. Summa dumminat makna syarti. Kemudian terkandung makna syarat. Ya. Kama kamitsali al-musannif, seperti contoh yang diberikan oleh musannif. Ya, fa kaifama ismu syartin jazim. Dia isim syarat. Berarti nanti dia fi mahali ya, raf'in kalau dia sebagai mubtada itu di awal kalimat. Ya. Ya jazimu fi'laini, yang dia menjazimkan dua fi'il. Ah. Taib. Lihat contoh di musannif kaifama taf'al af'al, bagaimanapun kau lakukan aku lakukan. Taf'al fi'lu syarti af'al jawabuhu wa jazauhu wa alamatul jazmi fihima as-sukunu. Ah, ini jelas ya, wadih ya. Wal jazmu biha, jazm dengan kaifama madhabul kufiyin, madhabnya ulama nahwu yang ada di Kufah. Ah. Wa qad Qatrabin minal basriin, dan madhabnya Imam Qatrab ulama nahu dari kalangan Basrah. Wahuwa syadun, namun pendapat ini syad ya, menyelisihi kebanyakan, ini kelirulah. Kenapa? Listihalatil makna, karena kemustahilan maknanya ya, jauh maknanya. Fa innaha mulazimatun li umumil ahwal, karena yang namanya ida itu dia selalu dengan keadaan yang umum. Ya. Fa idza qulta, kalau Anda katakan kaifama taqra aqra. Eko ida tadi apa? Kaifama. Karena yang nama kaifama itu selalu dengan konteks yang umum. Kaifama taqra aqra, bagaimanapun engkau baca, aku membaca. Waduh, bocah-bocah main di depan sakan. Ayam itu. Hah? Teman-teman di pajak, Mocit, Hakim, Omar, Ebo, di pajak semua tu. Teman di pajak tu, dia memanggil pajak tu. Haza main yuk. Tak dulu ya, aku daris dulu. Main tepok gambaran yuk. Haza main itu. Antum juga mau main bambu cap juga. Secocok yang nyambilah ini. Ini lagi tadi gara-gara temannya Pak Azza itu kan kepotong. Mana? Hah? Fa'idha kulta, kalau Anda katakan kaifa taqra aqra, bagaimanapun kau baca, aku baca. Ini kan makna keadaannya umum, bagaimanapun kau baca. Kana maknahu, makna berarti maknanya apa? Ala ayyi halin kaifiyatin taqra'u aqra'u ana mislaha. Ya, dalam keadaan dan bagaimana caranya engkau membaca, aku membaca juga. Aqra'u ana mislaha. Ya. Aku membaca juga seperti itu. Wa hadzal makna muta'adzirun, muta'adzirun. Ya, atau muta'adzirun. Ya. dan makna seperti ini sulit. Ya, sulit. Bagaimana dalam keadaan bagaimanapun, ya, ala ayyi hali kaifiyatin, dalam keadaan bagaimana engkau membaca, aku membaca seperti itu juga. Ini makna seperti ini ta'adzur, ya, makna yang muta'adzarun, makna yang sulit. Kenapa? Li'anna ri'ayata jami'i kaifiyati kira'atil mukhatabi fi kira'atihi amrun so'bun. Kenapa? Karena ri'ayah, ya, karena untuk menjaga, ya, seluruh jami' kaifiyat, tata cara kiro'ah orang yang kita ajak bicara dalam bacaannya, itu kita jaga supaya kita mirip dia plek. Itu amrun sabun, suatu perkara yang susah, sulit, mesti, ya. Ya, misalkan, ya, Faza berkata kepada si Chandra, kata Faza, ala ayyi hali kaifiyatin taqra aqra ana mislaha. Ya, kaifa ma taqra aqra, ya, gitu kan? Bagaimanapun engkau membaca, aku membaca. Ini kan maknanya umum. Artinya bagaimana kondisi si Chandra membaca seperti apa, Faza akan baca seperti itu. Cengkok-cengkoknya sama. Ya, cengkok-cengkoknya sama. Ini mustahil. Ini kalau contoh ini, kalau contoh yang lain, kaifa, kaifa mata tazawat atau zawat, aduh, ribet lagi itu. Hah? Ya, itu ribet lagi. Nabil bilang ke Musri, kaifa mata tazawat atau zawat, ini kama atangana, Al-Kameruniya. Nabil juga mesti dapat kayak gitu. Itu kan mustahil. Mesti suit berebutan, ya. Tapi barakallahu fiik. Wala yataqayyadu al-jazmu biha indahum bittisali ma wa madhhabul basriyina ma ada qatraban wa huwa sahih annaha la tajzimu. Ya. Dan apa namanya, jazm tidak bersambung atau tidak mengikuti dengannya. Ya, menurut mereka indahum bittisali ma, ya, dengan bersambung dengan ma. Jadi jazm tidak mengikuti jazm si kaifama itu. Ya, menurut mereka dengan bersambungnya ma. Ini menurut siapa ini? Menurut kalangan Basriyin, bukan? Basriyin benar. Basriyin. Kan ini pendapatnya Kufiyun, ya. Pendapatnya Kufiyun, kaifama. Kalau Basriyin, ya enggak mesti bersambung dengan ma kalau mau itu jazm. Ya. Kenapa demikian? Ma ada qatraban. Ini selain Imam Qatrab. Kalau qatrab, ya, enggak apa, itu bersambung dengan ma. Kaifa ma taqra aqra. Ini yang juga pendapatnya Ibnu Ajurrom. Wa huwa sahih. Ini yang benar menurut syarih, menurut pensyarah. Annaha la tajzimu. Ya, berarti kaifa ma tidak menjazmkan. Kenapa? Li adami wujudi syahidin laha. Karena tidak ada syahid, tidak ada bukti, dalil, syair dari orang-orang Arab, nah, mengenai jazmnya dengan kaifama ini, jazm fil mudhari fi kalamil Arab, ya, setelah dalam ucapan orang-orang Arab ba'dal fasha ba'dal fahsi asyadidi, setelah difahas, diperiksa, diteliti dengan syadid, dengan sangat ketat, diperiksa apa diteliti dengan sangat detail, enggak ketemu. Wa inna ma zakaru laha misalan bi tariqil qiyas. Namun para ulama nahwu menyebutkan, ya, jazmnya fi'il mudhari dengan kaifama itu apa namanya? Mereka menyebutkan contohnya itu cuman melalui apa? Udah metode qiyas aja, analogi aja. Nahwu kaifama tajlis ajlis. Nah, udah itu aja. Ya, kenapa li annaha tukhalifu ghairaha min adawati syarti fi wujubi muwafaqati jawabiha li syartiha kal misali al mutaqaddimi. Ya, karena dia berbeda menyelisih dengan selainnya dari adawat-adawat syart yang lainnya tentang kewajiban seselaras dengan jawabannya. Ya, selaras jawab syaratnya dengan syaratnya sebesar contoh yang lalu. Fala yasihu kaifa mata jenis adhab. Ini enggak bisa. Jadi mereka mesti selaras antara jawab syarat dengan fi'il syarat. Kaifa mata jenis ajlis, kaifa mata qra aqra. Dan enggak bisa nih, enggak selaras antara jawab syarat dengan fi'il syarat. Kaifa mata jenis adhab. Bagaimanapun kau duduk, aku pergi. Ini enggak bisa menurut mereka. Bittifaqin, berdasarkan kesepakatan. Fasahi annaha taqa'u syartan walakinnaha la tajzimu. Namun yang benar memang la kaifama bisa dia sebagai syarat, namun dia tidak menjazmkan. Wa innama yujaza biha ma'nan la amalan. Nah, dijaza, dibalas, ya, dikasih jawab syarat dari kaifama itu dengan secara makna aja, bukan secara amal. Taqulu kaifama tazuruni azuruka biraf'i alfi'lain. Kaifama tazuruni azuruka. Bagaimanapun kau menziarahiku, aku akan menziarahi kau. Ya, dengan marfu keduanya. Ya. Wa qawluhu idza ismun mawdu'un fil asl lidalalah 'ala zaman al-mustaqbali. Idza dia adalah isim yang pada asalnya diletakkan, diperuntukkan untuk zaman mustaqbal. Tsumma dumina makna syarti, kemudian terkandung makna syarat. Al-mashhur annaha la tajzimu, yang masyhur dia tidak menjazmkan. Illa fi daruratus syi'ri, kecuali dalam syair, darurat syair semisal yang dibawakan oleh musannif. Wa idza tusibka khassasatun, ya, fatajammali. Atau wa idza tusibka khassasatun farju al-ghina, apabila engkau ditimpa kesulitan, farju. Fa'nya fa'waqi ali jawab syart rabitah. Kenapa? Karena jawabnya berupa tolap, ya. Farju, maka harapkanlah al-ghina, kecukupan. Ilal ladzi yu'ti ar-ragha'iba farghab, kepada zat yang memberikan engkau ragha'ib, maka berharaplah padanya. Memberikan harapan, maka berharaplah kepadanya. Fa idza fi misalihi itu ismu syartin jazim, tusibka asaba yusibu fi'lu syart wa alamatu jazmiyah sukun wal jumlah fatajammali jawabuhu wa jazauhu. Ini jelas ya. Wa kharaja bi qawlihi, enggak termasuk dalam ucapan beliau, keluar dari ucapan beliau, darurutus syair, yaitu kalau bukan syair berupa apa? Nasr. Nasr itu prosa yang selain syair. Fa innaha la tajzimu fihi. Maka idza dalam nasr enggak menjazmkan. Li mukhalafatiha li adawati syarti, karena dia berbeda dengan adawat apa perangkat-perangkat syarat. Wa dzalika anna adawati syarti, yang demikian itu yang namanya adatu syart, perangkat-perangkat syarat, innama jazamat, ketika dia menjazmkan, ya. Kenapa? Litadammuniha makna in, karena dia mengandung makna in syartiyah allati hiya maudu'atul ibhal. Ya, yang ini tempatnya ini apa namanya? Kemubhaman, ketidakjelasan, wasyakki dan keraguan. Wa idza, dan idza fujaiyah itu maudu'atun litahqiq, sementara idza fujaiyah itu diletakkan bukan untuk kemubhaman tapi untuk mentahqiq, semakin meyakini. Ya. Yeah. Fahuma mutakhalifan, maka keduanya berarti berbeda ya. Nah, berbeda in kalau ada makna in dan idza yang aslinya. Kalau ada makna in berarti dia mubham, syak. Ai annaka idza qulta, yaitu jika Anda katakan in jita akramtuka, ya, in jita akramtuka, jika engkau datang aku akan muliakan kau, fa anta syakun fi maji'i, berarti Anda ragu dong akan kedatangannya. Ya, bro, boleh begini pakai jawab syart namanya akramtuka, boleh. Karena in itu kan maknanya in syartiyah itu maudu'ahnya itu lil ibham wasyak. Wa idza qulta, Ya, ida jita akram tuka. Ini paling ida nih. Ida kan untuk meyakini kan, memastikan. Jika engkau datang akram tuka, aku akan mendapatkan kau. Fa anta ala yakinin min maji'ihi, berarti anda yakin akan kedatangannya. Ya. Tapi walihada yaqulun, oleh karena itu para ulama nahwu mengatakan ida lil jazmi wa in li ghairil jazmi. Ida itu untuk memastikan, in untuk selain memastikan. Wa ajaza ba'duhum, namun sebagian mereka ulama nahwu membolehkan al jazma biha, menjazmkan dengan ida, ya. Fin nasr, pada nasr rosa selain syair, ala nudurin, namun jarang. Wa ja'ala minhu qawlahu, dan mereka menjadikan sabda Nabi alaihi salatu wasalam ya sebagai syahidnya ini, sabda Nabi li Aliin wa Fatimah, kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha radhiyallahu huma, ida akhadtuma ya madaji'akuma tukabbira Allah salasan wa salasina. Lihat, perhatikan, jika akhadtuma madaji'akuma, ya, tukabbirullah. Ida akhadtuma, jika kalian hendak madaji'akuma, menjadikan madaji', artinya jika kalian hendak tidur gitu, ya, maka tukabbira, ya, idanya itu syahidnya situ, maka kalian berdua bertakbir pada Allah, ya, salasan wa salasin, 33 kali. Nah, lihat itu di footnote. Ya. Tukabbiran, aslinya apa? Tukabbiran. Bisigotil mudhari wa tsubutun nun. Ya. Wa hiya imma ala anna idza ta'malu amal syart wa imma hudifat takhfifan. Nah, terus ada riwayat yang lain yang pakai tukabbiran. Ya. Nah, yang ini enggak pakai tukabbiran kan, tukabbira gitu kan? Berarti jawab syartnya, berarti dia beramal. Gitu. Baik, selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah.